ya, adalah ittija al-hadari, yaitu tinjauan atau arahan yang berkaitan dengan masalah perkembangan ilmu dan teknologi. Perkara ini seperti yang saya katakan tadi juga adalah faktor yang mungkin menyebabkan seorang mukmin berdiri kebingungan, ya, manakala ia melihat bahwa ternyata kemajuan teknologi, ketinggian peradaban ada pada orang-orang barat menurutnya, ya kan? Ya. Maka kemudian ia pun memandang bahwa kalau begitu tidak akan mungkin kita akan meraih kemajuan pula kecuali dengan mengambil kemajuan itu dari negeri barat. Ya. Dan bahwa ia mengatakan kalau begitu nas-nas agama ini perlu kita modifikasi. Keterangan-keterangan syariat perlu kita renovasi supaya sesuai dengan perkembangan zaman, agar mudah kita menyerap serapan-serapan dari barat. Itu pendapat sebahagian golongan dari kaum muslimin. Ya, sampai saya dudukkan di sini ada sebuah perkataan dari seorang dosen yang dia dosen, ya, dalam fakultas bahasa Arab, ya, atau dalam jurusan bahasa Arab dalam fakultas adab di Jamiah Al-Azhar cabang Khurtum. Dia mengarang sebuah buku yang berjudul An-Naqidul Hadis fi Ulumil Hadis, kritik modern dalam ilmu hadis. Perhatikan ucapannya, ya, ini ucapan yang luar biasa, tentunya bentuk kesalahan dalam perkara pertama tadi. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya wajib bagi ulama abad sekarang ini, dan ini dia ucapkan dalam bukunya yang dia tulis, buku itu antara tahun 1960-an, sudah lama berarti, ya. Dia mengatakan bahwa wajib bagi ulama abad sekarang ini, ya, demikian pula ulama sesudah mereka, untuk mengambil faedah dari hasil-hasil ilmu pengetahuan matematika maupun ilmu pengetahuan alam. Demikian pula mengambil dari penemuan-penemuan terbaru serta kemajuan atau penemuan ilmiah, baik dalam bidang tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Demikian pula metode-metode penggalian dalam sejarah, ya, istilahnya antropologi, ya. Dan demikian pula dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah adab, wajib bagi mereka untuk mengambil semua kemajuan-kemajuan tersebut. Kemudian dia mengatakan, ya, ini belum begitu parah, ya, lebih parah lagi ketika dia mengatakan, dan wajib bagi para ulama untuk membenturkan, mencocokkan, ya, hadis-hadis tentang awal penciptaan, tentang awal-awal penciptaan alam semesta, ya, tentang rotasi bumi, ya, tentang sistem tata surya, bahkan pula dalam masalah ilmu pengetahuan kedokteran, ya, wajib bagi mereka, katanya, untuk membenturkan semua itu dan mencocokkannya dengan kemajuan-kemajuan teknologi tersebut. Jadi kalau ada hadis tentang masalah kedokteran, ada hadis tentang awal penciptaan, tentang sistem tata surya, maka harus dicocokkan dulu dengan ilmu pengetahuan barat. Begitu maksudnya, ya. Dan dia mengatakan, maka hadis-hadis tersebut harus dicocokkan dengan penemuan ilmiah. Apa yang sesuai dengan apa yang yakin dari penemuan-penemuan tersebut, maka ia pun mengambilnya. Meskipun keterangan-keterangan syariat itu disifatkan dengan sifat bahwa dia palsu atau lemah. Ibaratnya sebuah hadis, meskipun dia palsu, kalau sesuai dengan kemajuan teknologi, silahkan diambil, diangkat. Ibarat seperti kata orang sekarang, ada hadis yang palsu, yaitu sumu tasihu, puasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Ya, katanya memang hadisnya palsu, palsu, tapi apa boleh buat? Benar kan? Ternyata secara medis ada istilah dengan istilah diet, ya. menahan makan, ya. Dan ini ternyata ada faedahnya untuk kesehatan. Kalau begitu betullah hadis ini. Ya. Jadi ukurannya adalah teknologi. Ya. Seperti kata sebagian orang dengan sebuah riwayat yang bukan hadis yang diucapkan oleh Nabi. Utlubul ilm walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Oh betul tawa. Ya, katanya ternyata kemajuan teknologi menunjukkan kepada kita bahwa pengobatan alternatif yang sekarang bahkan dipelajari oleh orang barat adalah hemoterapi atau bebekam. Bebekam sekarang ternyata dipakai oleh orang barat. Bahkan di Amerika ada beberapa klinik-klinik kesehatan yang menawarkan sistem pengobatan dengan cara bekam. Perkara yang tidak ditemukan di negeri muslim atau jarang. Ya. Nah, kata mereka, ternyata bekam ini diambil dari sistem titik-titik yang ada pada tubuh. Yang itu diambil dari akupuntur Cina. Oh, berarti betul, ya. Hadisnya betul. Tentu pula ini masih ke negeri Cina. Nah, sekali lagi ini salah kaprah. Kesalahan yang besar. Mengapa? Karena menisbahkan sebuah hadis kepada Rasulullah itu bukan perkara yang ringan. Ya, barang siapa kata Nabi menyampaikan dariku sebuah hadis, ya, yang ia lihat itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang di antara dua orang pendusta. Bahkan dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah bersabda, "Man haddatha anni, man kadzaba alayya, falyatabawwa maqala minan nar." Barang siapa berdusta atas nama diriku, kata Rasulullah, maka hendaklah dia menyiapkan tempat dulunya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka beda antara perkara yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dengan penisbahannya dengan hadis Rasulullah. Perkara dia benar, ya silakan saja bilang itu benar tanpa perlu mengatakan ini sabda Rasulullah. Paham ya? Karena konsekuensinya berbeda. Kalau sudah dikatakan bahwa ini kemajuan teknologi atau ini petunjuk hadis Nabawi, beda konsekuensinya, ya. Jadi ini yang perkara pertama kata dia. Sebaliknya dia mengatakan, dan apa dari keterangan-keterangan hadis bahkan Al-Qur'an sekalipun jika dia bertentangan dengan penemuan ilmiah, kemajuan teknologi, maka tidak boleh diterima. Ya. Apabila dia tidak bisa ditafsirkan, diselewengkan. Artinya pertama diselewengkan dulu mananya. Kalau tidak bisa, maka dia harus ditolak, ya. Dan dihukumi bahwa dia lemah dan palsu, ya. Katanya meskipun telah terdahulu hukum para ulama bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih atau hasan. Subhanallah, ya. Ini bentuk dari bentuk orang yang terpukau dengan cahaya peradaban. Ya. Nah, Abu Ala Al-Maududi membantah pendapat seperti ini dengan kalimat yang ringkas. Ya. Dia mengatakan, sesungguhnya kebanyakan dari penemuan-penemuan orang barat ini adalah bentuk nazariyat, bentuk penerapan apa yang mereka ketahui dari pengalaman saja, ya, tajribah, nazariyat, suatu bentuk kesimpulan yang mereka ambil, ya, yang diimani oleh mereka pada sebahagian zaman, yang boleh jadi akan diingkari pada zaman berikutnya, ya. Seperti sekarang, dalam masalah ilmu kedokteran, dalam masalah ilmu antropologi, ilmu yang lainnya pun, kita dapatkan ada perkara-perkara yang telah berubah dari ilmu sebelumnya. Ya, artinya bahwa ternyata ada renovasi, ya, ada bongkar pasang pada bentuk perkara-perkara yang dahulu dianggap sebagai bentuk kemajuan teknologi. Ya, maka tadi Abu Ala Al-Maududi, kalau begitu kita tidak akan membiarkan diri kita pada hari ini untuk berlebih-lebihan mengangkat masalah nazariyat tadi, ya, hasil penemuan tadi, dan mengagungkannya sampai pada derajat kami harus mendustakan Al-Qur'an atau keterangan yang sahih dari hadis Rasulullah. Tidak benar itu. Ya. Karena ternyata tidak bisa tadi. Mana yang lebih layak untuk direnovasi? Mana yang lebih layak untuk ditolak dan ditafsirkan dengan tafsir yang lain? tentu saja adalah penemuan ilmiah tadi, kemajuan teknologi tersebut. Karena ternyata dia sendiri mungkin untuk mengalami perubahan. Kenapa? Karena dia hasil budaya, ya, bentuk dari kemajuan dan perkembangan olah pikir. Ya? Adapun Al-Quran dan hadis Rasul yang sahih, dia adalah wahyu ilahi. Ya? Dia adalah wahyu ilahi. Ya? Karena itu perkara ini, perkara seperti ini, bahwa yang benar adalah kita mengukur semua bentuk perkembangan dan kemajuan dan menyesuaikannya dengan ukuran syariat adalah perkara yang dibahas tuntas oleh seorang alim dari ulama kaum muslimin, yaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ya, yang juga dibahas oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, bahwa sesungguhnya yang benar dalam perkara ini bahwa syariat adalah mabda, syariat merupakan sumber referensi. Ya, dan seperti kita sebutkan dahulu bahwa alhamdulillah sekarang sudah banyak orang-orang Islam yang kemudian menjadikan bagian dari tuntunan Rasulullah dalam bentuk pengobatan sebagai dasar dalam penelitian mereka untuk membuktikan kebenaran tuntunan Rasulullah SAW dalam masalah pengobatan itu. Alhamdulillah. Ya. Dan ini yang benar. Kita mengimani benarnya keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahih. Lalu kemudian kita mencari hikmah di baliknya, termasuk dengan mencari pembuktian dari ilmu kauniyah, ilmu yang berkaitan dengan masalah percobaan dan sebagainya ini, dari sunnah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan semakin bertambah iman kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Ya. Bukan kita kemudian menolak syariat hanya dengan akal pikiran seperti yang tadi disebutkan ini, ya. Karena kalau saya ditolak dengan akal pikiran, akan hancurlah dunia ini. Karena akan terjadi perselisihan tentang standar logika yang akan dipakai. Ya, ukuran akal dan kejeniusan yang menjadi patokan. Ya. Kalau ada yang mengatakan tidak, ini standar resmi, ini adalah standarnya Einstein misalnya. Ternyata ada juga orang yang membantah rumus Einstein. Dibantah juga, ya kan? Jadi kalau begitu, akal siapa yang dipakai? Yang benar bahwasanya akal didudukkan pada tempatnya saja, yaitu untuk memahami syariat dalam perkara-perkara syariat, ya, untuk memahami syariat dan memudahkan ia untuk beramal dengan syariat. Ya. Adapun akal itu sendiri, maka dia hanyalah digunakan untuk menguatkan iman kita dalam membenarkan syariat dan dalam mengamalkan syariat itu. Adapun untuk menolak syariat, dia dalam bentuk jinayah atas syariat, bentuk tindakan kriminal terhadap syariat itu sendiri. Ya. Baik. Demikian ikhwan fiddin. Dalam ittijah hadari ternyata ada penyimpangan seperti ini. Cabang yang pertama. Ya. Cabang yang lain seperti kata Syekh adalah bahwa sebagian orang mengatakan, "Ah, hadarah itu adalah bid'ah. Kemajuan teknologi adalah perkara baru. Tidak benar, harus ditinggalkan." Ya. Maka dia pun menolak setiap hal yang datang dari kemajuan teknologi. Dan ia tidak menaiki kendaraan dengan alasan jalan kaki saja. Ya. Ada orang seperti ini. Masih banyak orang seperti ini. Ya. Jalan kaki dari Parepare ke Makassar. Oh, bid'ah itu kendaraan. Tak mau. Ya. Beberapa tahun lalu masih ada seperti ini. Ya. Orangnya. Ya. Maka dia meninggalkan hadarah. Ya. Dan menganggap bahwa kemajuan teknologi ini perkara yang haram. Harus ditinggalkan. Tidak boleh. Menjibukkan dan sebagainya. Maka ini pun adalah bentuk dari bentuk kesalahpahaman. Ya. Maka apa siratul mustaqim dalam perkara ini? Bahwa sesungguhnya sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada manusia berupa akal pikiran yang membedakannya dengan hewan yang lainnya. Dengan akal pikiran itu manusia mampu mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, hewan pun punya naluri untuk menyelamatkan diri, ya, untuk mencari sarang yang paling baik. Tapi tidak seperti kemampuan manusia dengan akal yang diberikan Allah kepada mereka. Ya kan? Tetapi ingatlah, bahwa akal itu ternyata tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran dan pegangan yang dengannya ia pasti mendapatkan kebaikan. Tidak kan? Ya. Artinya bahwa seorang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu dengan akalnya itu mampu untuk mencari yang terbaik bagi dirinya. Ya enggak? Bukti saja. Berapa banyak orang yang justru dengan kemampuan akalnya membinasakan dirinya. Misalnya mengkonsumsi narkoba. Ya, obat-obat terlarang. Maupun seperti menghisap rokok misalnya. Kenapa? Kita tahu bahwa narkoba perkara yang terlarang. Ya. Bukan oleh agama, bahkan dilarang pula oleh orang yang berpikiran sehat. Bahkan kita semua menghafalkan peringatan pemerintah. Ya kan? Kita semua hafal semua itu. Ya. Tetapi kemudian manusia dengan akalnya mengotak-atik dan berusaha menyembunyikan hakikat tersebut. Lalu ia pun mengatakan, "Tidak, saya tidak bisa bekerja dengan baik, tidak mampu menghasilkan karya yang terbaik kecuali dengan mengkonsumsi obat-obat seperti itu." Ya, dengan itulah saya mengistirahatkan diri saya, mencari kemudian ilusi-ilusi, ya, mencari apa? Apa? Gagasan-gagasan yang baik melalui ilusi, ya, melalui bayangan-bayangan semu. Ya. Bukankah orang bisa berhasil dengan menghayal dulu katanya? Ya. Maka dia pun mengatakan, marilah menjadi penghayal sejati dengan mengkonsumsi narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tahu bahwa Islam mengajarkan kita untuk menghargai akal pikiran, ya. Dan orang yang hilang akal, hilang pula darinya kewajiban syariat. Ya. Dan bahwa orang yang berakal jauh lebih utama dibanding orang yang tidak berakal. Lalu masih adakah orang yang menghinakan akalnya kalau begitu? Yang mau dengan sengaja menghilangkan kesadarannya? Jika dia menghargai nikmat Allah tersebut dan mensyukurinya, tidak akan mungkin dia melakukannya. Ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh, Saleh bin Fauzan, Abdul Fauzan mengingatkan bahwa telah datang keterangan yang menunjukkan kepada kita larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang membinasakan dirinya. Wala tulku biyadikum minat tahlukah. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa orang yang membunuh dirinya baik dengan besi bihadidatin, ya, atau dengan racun menghirupnya, ya, atau dengan mencekik dirinya menggantung pakai tali dan seterusnya. Dalam hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa orang ini akan diazab oleh Allah di akhirat nanti dengan apa yang ia membunuh dirinya dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di akhirat dia akan bunuh diri terus. Na'udzubillah min dzalik. Dia akan cekik dirinya dan dia akan minum racun terus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kata Syekh Saleh bin Fauzan, maka demikian pula orang yang tidak menghargai kesehatan dirinya dengan mengkonsumsi narkoba, obat-obat terlarang, atau makanan-makanan yang memberi mudarat pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Bahwa dia pun akan tersiksa dan disiksa dengan amal yang ia membunuh dirinya dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka ikhwan fil din, kalau begitu, akal adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ternyata orang yang berakal sekalipun masih berbuat perbuatan yang tidak senonoh. Bahkan mungkin bertentangan dengan akal orang lain yang lebih sehat. Nah, kalau begitu, pantaslah jika Allah menurunkan kitabnya, mengutus para rasulnya untuk menuntun kita agar akal ini sesuai dengan jalur yang ditetapkan Allah untuk digunakan, yaitu untuk menerima dan memahami serta membangun semangat untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam perkara syariat. Adapun dalam perkara yang lainnya, dalam perkara yang berkaitan masalah kemudahan dalam hidup mereka, maka akal ini adalah anugerah untuk mereka gunakan, memudahkan kehidupannya, menjadikan dirinya lebih sejahtera dari sebelumnya. Maka kalau begitu, yang benar dalam perkara ini bahwa hadarah, kemajuan teknologi, perkembangan peradaban adalah diantara sunnah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seseorang hendaknya kemudian mengukur peradaban itu dengan timbangan syariat dalam sisi-sisi yang diatur oleh syariat. Ya. Maka dalam perkara-perkara yang menyelisih agama misalnya, dia tolak hadhara itu meskipun orang mengatakan ini ukuran kemajuan. Namanya kemajuan adalah seorang itu begini. Maka ditinggalkan. Ya. Demikian pula jika dalam kemajuan teknologi tersebut atau ketinggian peradaban ada bentuk-bentuk yang merupakan ciri khas. Ya. Merupakan ciri khusus dari orang-orang kafir dan musyrikin. Maka tidak boleh kita melakukannya, dilarang untuk menirunya karena larangan tasyabbuh bil kufar. Kalau ada yang bilang, tapi kita tidak bisa nanti sejahtera tanpa mengambil apa yang ada pada mereka dari kebiasaan dan sikap mereka itu atau ciri agama mereka, kita mengatakan sesungguhnya engkau telah mengetahui akan anugerah akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah engkau menghinakan akal itu dengan mencukupkan mengikuti orang kafir tadi. Masih terbuka kesempatan yang besar. Dan Allah telah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian di muka bumi ini segala seluruhnya, segala sesuatunya untuk kalian. Artinya, perhatikan, sebuah hadarah, sebuah peradaban, kita lihat pertama kali. Jika dia bertentangan dengan syariat, ada keterangan yang melarangnya. Contohnya misalnya, peradaban masyarakat Bugis Makassar. Baju yang disebut dengan istilah baju bodoh. Ya. Ya kan? Yang dia adalah baju yang membayang. Ini peradaban kan? Ya. Peradaban manusia. Kebiasaan dan budaya manusia. Apakah sesuai dengan syariat? Kita yakin bahwa dia tidak sesuai dengan syariat. Nah kalau begitu, bagaimana jalan keluarnya? Tinggalkan peradaban tersebut. Dan kalau ada yang mengatakan, wah kamu berarti tidak menghargai warisan nenek moyang. Ya, sesungguhnya nenek moyang kita, itu pun awalnya tidak pakai baju. Ya. Bahkan sebelumnya pakai kulit hewan. Kalau begitu, kalau kita menghargai nenek moyang kita yang menemukan baju bodoh, harusnya kita lebih hargai yang menemukan baju sebelumnya, pakailah kulit hewan. Ya kan? Oh tidak Ustaz, kenapa? Tidak beradab namanya itu. Kenapa tidak beradab? Hanya karena dia kulit hewan? Bukankah lebih beradab orang yang menutupi tubuhnya dengan kulit hewan secara keseluruhan menutupi auratnya dibanding orang yang memakai kain dari sutra tapi menampakkan auratnya? Ini kan? Karena tujuan dari pakaian adalah menutupi aurat. Ya, menjaga tubuh dari hawa panas dan dingin. Ya. Menjaga nikmat Allah akan tubuh yang sehat. Itu tujuan pakaian. Adapun yang transparan, tipis, ya, dia memancing penyakit. Ya. Penyakit luar dan penyakit dalam. Ya. Penyakit hati dan penyakit jiwa, ya, penyakit. Demikian pula penyakit maksiat. Memancing datangnya maksiat, na'udzubillah min dzalik. Maka ini ikhwani fiddin. Dan sesungguhnya alhamdulillah nenek moyang kita tidak pernah menggariskan satu bentuk warisan prasasti. Barang siapa yang meninggalkan baju bodoh, maka dia dikeluarkan dari urat daging Bugis Makassar. Alhamdulillah. Dan yang budaya. Maka sesungguhnya kita jangan mau dikontrol oleh budaya. Namun kitalah yang membentuk budaya itu. Dan budaya yang terbaik adalah budaya yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Islam. Seperti kata pepatah, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ya, maka ini ikhwan fillah contoh daripada peradaban seperti itu. Kalau dia menyelisih syariat, kita dengan lapang dada, dengan penuh ketaatan, meninggalkan budaya tersebut dan mengambil budaya yang lain yang jauh lebih baik. Ya, itu pertama. Kalau ternyata dia tidak bertentangan dengan syariat, tapi selidik punya selidik, ternyata ciri keagamaan golongan tertentu, dari golongan non-muslim. Maka dalam perkara ini pun kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir dan musyrikin. Ini sangat banyak keterangan dalam Al-Quran Sunnah. Dan orang mungkin akan mengatakan, ah, apa sih pengaruh dari kesamaan dalam pakaian atau dalam ciri khas mereka? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam syariat jelas ada kaitan antara yang zahir dan yang batin. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Kitab Shiratal Mustaqim memberikan contoh yang gamblang, sederhana sekali. Kata beliau, lihatlah orang yang memakai baju tentara, seragam polisi. Kira-kira kelakuannya, perbuatannya, masihkah seperti sebelum ia memakai baju tersebut? Tidak. Ya. Maka ketika terkena hadiah baju tentara atau kain tentara, dia bawa ke tukang jahit, suruh jahit. Setelah itu datang ke tukang cukur, cukur perwira. Nah. Kenapa? Supaya kalau di jalan enggak dianggap remeh, jangan-jangan tentara dia. Dan jalannya pun tidak lagi jalan seperti biasa, tegas, seolah makan latihan terus. Kenapa? Terpengaruh dia dalam hatinya hanya karena pakaian yang digunakan. Ya enggak? Orang main bola pakai baju nomor 10, di belakangnya nama idolanya dari pemain bola, maka dia akan merasa tampilannya hebat, PD-nya luar biasa. Ya, ternyata apa yang zahir punya pengaruh ke dalam batin. Maka dalam perkara inilah Islam melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir dalam perkara yang merupakan khususan mereka, ya, ataupun dalam perkara-perkara yang lain, ya, yang bukanlah bentuk khususan mereka, maka tidak ada masalah. Kita boleh mengambil masalah kedokteran, ya, masalah arsitektur, masalah sipil dan sebagainya, ya, dari orang-orang kafir. Boleh membuat motor sendiri dengan meniru motor Jepang misalnya, tidak terlarang itu. Kan ini perkara yang tidak ada oleh syariat dan bukan perkara yang merupakan kekhususan mereka. Ya. Nah, ikhwan fil din, ini tentang ittijah al-hadari. Masih banyak lagi ittijah-ittijah yang lain yang perlu kita bahas, ya. Dan di antaranya kita selesaikan perkara ini yang dia ada ittijah yang sangat penting, yaitu ittijah dakwi, yaitu arah dan tinjauan dalam dakwah. Ya. Ini ibarat pokok permasalahan, intisari dari permasalahan, simpul keruwetan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Islam tidaklah tegak kecuali dengan dakwah, ya kan? Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayah. Dan Allah telah berfirman, innal wal asli innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, maka saling wasiat, mewasiati dalam kebaikan adalah perkara yang diperintahkan. Ya, maka sekali lagi Islam tidak tegak kecuali dengan dakwah. Nah, kalau begitu kemudian kita akan dapatkan bahwa simpul keruwetan, akar permasalahan dari perkara-perkara yang ada sebelumnya dan yang sesudahnya, ternyata intinya di sini. Apa itu? Adanya bentuk percabangan dalam arah dakwah, dalam sistem dakwah, dalam metodologi mengajak kepada kebaikan itu sendiri. Ya. Yang itu menjadi sendi dari setiap golongan, kelompok, meskipun mereka boleh jadi berbeda arah dan tujuan. Ada kelompok yang menyibukkan dengan masalah politik misalnya, ya. Ada golongan yang menginginkan permasalahan ibadah semata. Ada pula yang ingin mengangkat masalah ekonomi dan pemberdayaan umat. Tidak kalah pula ada yang hanya ingin menonjolkan masalah akhlak dan mengatakan bahwa penyakit yang terjadi pada umat yang merupakan sebab kemunduran umat adalah akhlak yang terpuruk, yang tidak lagi mulia dari umat Islam. maka masing-masing menjadikannya titik dalam dakwah, tujuan dalam mencapai apa yang mereka inginkan dari perkara-perkara tersebut. Maka karena itu ikhwan fillah, kemudian titik inilah yang menjadi pangkal dari 1001 permasalahan dan yang disebutkan tadi sebagai simpul keruwetan, ya. Maka Syekh mengatakan, di antara manusia kemudian ada yang menjadikan bahwa tidak ada cara untuk menyebarkan dakwah dan kebaikan kecuali melalui jamaah-jamaah yang ada, melalui partai, golongan, kelompok atau komunitas, harus itu, ya. Maka mereka pun mengajak kepada pembentukan partai, membuat golongan-golongan tersendiri, lalu mereka mengikat partai dan golongan itu dengan ikatan wala dan bara. Dalam gambaran mereka bahwa amal Islam, ya, atau dakwah Islam bahkan tidak akan mungkin tersampaikan kecuali lewat jamaah-jamaah seperti ini, ya. Dan bahwa tidak akan mungkin teratur, terorganisir dengan rapi kelompok ini kecuali dengan apa? Ikatan. Baik yang disebut dengan baiat dari pengikut kepada pemimpin atau dustur. Ibaratnya apa? Prinsip perjuangan dari kelompok tersebut. Yang semua orang yang merasa sejiwa dengan titik perjuangan itu, maka dia adalah humma ana. Dia sama dengan kita. Meskipun bukan anggota kelompok, masih simpatisan. Ya. Adapun orang yang menentang pokok-pokok tersebut, menolaknya, fahuwa alaina, maka dia musuh kita. Meskipun dia orang paling soleh di muka bumi, meskipun dia orang yang paling alim dalam jagat ini, ya. Itu yang terjadi ketika mereka menganggap bahwa haruslah memperjuangkan Islam lewat kelompok, komunitas, ya, tidak mungkin berjalan sendiri katanya. Nah, ini satu sisi. Sisi yang lain memandang bahwa sesungguhnya tidak ada alasan untuk membentuk komunitas seperti ini. Ya. Bukankah telah datang keterangan bahwa para nabi di antara mereka ada yang tidak punya pengikut sama sekali? Ya, seperti hadis Abdullah bin Abbas, Sahih Bukhari Muslim. Di mana datang seorang nabi? Di mana datang seorang nabi? Kata Rasulullah SAW, "Laisa ma'ahu ahad." Yang tidak punya pengikut sama sekali. Maka kalau begitu intinya, seorang berjalan punya jalan sendiri-sendiri, fardiyah-fardiyah, ya. Tidak perlu golongan, tidak perlu kelompok, waspada dari adanya perkumpulan dan seterusnya seterusnya. Ini satu sisi dari sisi dakwah. Bahwa dalam masalah apakah dakwah disampaikan secara berjamaah atau tidak. Ya. Maka tentu saja siratal mustaqim, jalan yang dalam perkara ini adalah bahwa sesungguhnya amal jama'i, ya, gotong royong itu bukanlah syarat dalam dakwah. Ya. Karena telah datang keterangan pada kita untuk menyampaikan kebenaran, berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun. Dan meskipun kita hanya seorang diri. Ya, meskipun kita seorang diri. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika ia menyampaikan kepada para tabi'in, di mana mereka ketika itu mendapatkan bahwa penguasa dari Bani Umayyah mengakhirkan sholat asar dari waktunya, maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, ya, sholatlah kalian di rumah kalian sholat yang wajib, lalu datanglah ke masjid bersama penguasa untuk sholat sunnah, meskipun penguasa sholat wajib, artinya intinya sholat lima waktu pada waktunya gitu. Adapun keluar berjamaah, Karena kadang penguasa ini akan menghukum orang yang tidak sholat berjamaah. Berarti mencabutlah darinya. Dan memang berjamaah adalah suatu bentuk kewajiban. Maka kalau begitu kita keluar, tapi dengan niat sholat sunnah. Maka berkata sebahagian tabi, wahai Abdullah bin Mas'ud, bukankah ini penyelisihan kepada imam? Padahal engkau memerintahkan kami untuk tidak memecah belah dari imam, dari pemimpin, dari penguasa. Maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, perkataan yang penting, ketika ia mengatakan, sesungguhnya jamaahlah yang meninggalkan engkau, bukan engkau yang meninggalkan jamaah. Al-jama'atu, kata beliau, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah adalah hakikatnya apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Ini ucapan beliau. Jadi meskipun kita menyelisih penguasa ketika itu karena penguasa berbuat kemungkaran, maka kita tetap dalam jamaah. Tidak boleh taat kepada penguasa dalam perkara yang mungkar. Meskipun tidak boleh pula memberontak dan keluar secara mutlak. Kita tinggalkan maksiatnya dan tetap kita taat dalam perkara yang ma'ruf. Paham ya? Baik. Jadi ini yang terjadi kemudian. Maka kalau begitu, yang kita dapatkan adalah bahwa sekali lagi amal jama'i bukanlah syarat dalam dakwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahwa masing-masing individu diwajibkan untuk menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebenaran dengan apa yang telah dia ketahui, ya. Dan bahwa itu dilakukan atau dilaksanakan baik dalam bentuk jamaah maupun fardiyah individu, ya. Kemudian perkara yang penting yang harus dilakukan atau yang perlu diingatkan, bahwa kebanyakan orang kemudian menjadikan dakwah jamaah, ya, dengan alasan amal jama'i, itu sebagai bentuk yang dengannya dia mengikat wala dan bara yang justru semakin memecah belah umat. Ya. Syekh Sofiurrahman Mubarakpuri mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Ahzab As-Siyasiyah Fil Islam, partai-partai politik dalam Islam, bagaimana hukumnya. Ya. Juga ada Syekh Bakar Abu Zaid mengarang kitab Hukumul Intima, ya, ilal jamaat, hukum bergabung kepada jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok yang ada. Ya, demikian pula Syekh Ali bin Hasan Ali Abdul Hamid, Ad-Da'wah ila Allah bin Tajammu' al-Hizbi wa Ta'awun Asy-Syarri. Tiga buku ini mengupas tuntas tentang masalah fenomena tumbuhnya kelompok-kelompok dalam Islam dan bagaimana sikap seorang muslim yang hakiki terhadap kelompok-kelompok tersebut. Yang kesimpulannya, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ikatan yang paling kuat yang mengikat kita kecuali ikatan Islam. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Maka suatu bentuk organisasi, kelompok dan komunitas, jika ikatan yang ada padanya adalah ikatan yang baru yang lebih sempit dari Islam, maka ketahuilah bahwa dia tidaklah lain adalah bentuk daripada hizbiyah yang terlarang. Bentuk dari bentuk penggolongan-penggolongan yang justru hanya akan memecah belah umat. Dan Allah telah mengingatkan Nabi-Nya SAW, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا لِنَهُمْ وَكَانُوا شِعَى لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ كُلُّ حِزْبٍ مِنْ عَلَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ya. Janganlah wahai Nabi, kamu jadi golongan orang-orang musyrik. Itu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan jadilah mereka bergolong-golongan. Setiap golongan bangga dengan kelompoknya, dan ini yang terjadi sekarang ini pada umat. Ya. Kelompok, golongan tumbuh seperti jamur di musim hujan. Ya. Terus tumbuh. Dan setiap kelompok membuat suatu prinsip, ya, dustur, aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya ia menjadikan ukuran untuk wala dan bara. Siapa yang menerimanya atau simpati, teman kita perlu diajak terus, ya. Siapa yang menolaknya, apalagi memperingatkan umat dari bahaya perpecahan itu, maka dia musuh kita, wajib untuk diperangi. Na'udzubillahi min min dalik, ya. Maka ikhwani fid din, dengan akal sehat yang sederhana, kita mengajak mereka untuk kembali berpikir, ya, bahwa kelompok yang kalian bentuk, golongan-golongan yang kalian buat ini, apakah dia asasnya Islam? Ya, jika asasnya Islam, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya telah mencukupkan kita dengan ikatan Islam itu. Ya, kalau ia mengatakan tidak, Islam dan tambahan sedikit, Islam plus namanya, ya, atau Islam alternatif, atau Islam apalah namanya, ya, maka kita mengatakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin, tolong berikan buktinya, dalilnya, bahwa perkara yang kalian lihat itu tadi dari nilai plus tidak ada dalam Islam, sehingga perlu dibantu dan ditambah Islam itu. Lihat, saya bilang ini sisi politik. Lihat, Islam sekarang tidak membahasnya, maka kami menawarkan Islam dan politik. Kita mengatakan Islam telah membahas tuntas masalah politik dengan aturan yang jelas, terang, aturan ilahiyah. Maka tidak benar kalau begitu. Ada tambahan ini. Oh, bukan itu. Maksudnya aneh. Strategi dakwah. Tayyib. Kalau begitu, Islam dan strategi dakwah. Sedangkan Islam tegak di atas dakwah, maka mustahil cara penyampaian dakwah tidak ditunjukkan. Mustahil pula tidak diperingatkan dari perkara-perkara yang berbahaya, dari metode yang keliru dalam menyampaikan dakwah. Mustahil itu. Karena Islam tegak di atas dakwah. Paham ya? Maka intinya berarti bahwa Islam telah luas, menyeluruh, sempurna dan paripurna. Tidak ada lagi tawaran selainnya. Paham ya? Kemudian kita ingat lagi. Kita sentuh mereka dengan sentuhan yang sederhana. Bukankah sekarang ini kita dapatkan bahwa manusia di beberapa belahan dunia pun akhirnya melihat bahwa partai itu ternyata hanya menyebabkan perpecahan. Meskipun seorang mengatakan tidak, itu berpecah karena belum dewasa berpolitik. Itu bahasanya. Belum dewasa berpolitik katanya. Ya. Padahal lihatlah sekarang. Sampai dahulu dibuat peraturan pegawai negeri tidak boleh berpolitik, ya enggak? Sekarang pun masih berlaku. Tidak boleh seorang pegawai negeri untuk ikut terlibat dalam aktivitas politik. Mengapa? Karena memang partai politik akan menyeret pengikutnya untuk membela aspirasi dari partai yang diikutinya. Kan begitu? Apakah mungkin dia objektif ketika beramal sebagai pegawai negeri? Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Subjektif nantinya. Yang diangkat menjadi pegawainya adalah anggota partainya. Kan begitu? Tidak ada tanah seperti itu. Angkatan bersenjata misalnya, ya kan? Dia diharapkan sebagai payung keamanan negara katanya. Karena itu harus bersikap netral. Nah, masuknya politik kepada mereka dikhawatirkan membuat mereka berpecah. Ya, ternyata manusia yang bijak masih menyadari bahwa partai politik adalah bahaya laten. Mohon maaf. Ya. Ternyata bahaya yang bagaimanapun menjadi faktor terjadinya perpecahan. Lalu kalau begitu, sayang sekali, masih sedikit orang yang mau menyadari hal ini. Mereka mengatakan, tapi Ustaz, partai politik juga bagus sebagai alat penyeimbang bagi pemerintah. Ya, partai politik latihan untuk menyampaikan aspirasi dan seterusnya dan seterusnya. Itu terjadi sesungguhnya tidak lain karena mandeknya, bekunya pelaksanaan syariat di antara kaum muslimin itu sendiri. Sehingga maksiat mereka mengantar mereka untuk kemudian mengambil alternatif yang justru hanya akan menimbulkan masalah yang besar. Meskipun dikatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi justru membawa segudang permasalahan berikutnya. Ya, maka ikhwani fillah, ini contoh bahwa ternyata dalam akal sehat manusia dengan pemikiran sederhana sekalipun, kita dapatkan bahwa ternyata partai-partai, golongan-golongan, kelompok-kelompok ini hanya akan memecah belah umat. Ya. Ya. Jika itu dalam perkara dunia, dalam rangka meraih kesejahteraan bangsa, maka akan semakin memecah belah pula dalam perkara yang berkaitan dengan masalah kebahagiaan dunia akhirat tentu saja. Pasti. Karena setiap golongan dan kelompok menyatakan dia yang paling benar dan mengajukan jalan petunjuk selain apa yang diambil oleh golongan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwani fiddin, ini sekelumit dari perkara-perkara yang menjadi acuan kita. Ya, yang diharapkan mampu membuka pemikiran kita. Dan intinya bahwa dalam kehidupan kita pasti kita akan menghadapi masalah, persoalan. Maka seorang mukmin tidaklah dia lari dari permasalahan, tetapi ia kemudian berusaha untuk memecahkan permasalahan itu. Tentunya dengan memulangkan perkara itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan tuntas dengan ia menyandarkan pada pemahaman yang terpilih, pemahaman yang dijamin akan kebenarannya dalam beragama. Itu pemahaman Salafus Saleh, Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Dan itu didapatkan dengan cara mencari ilmu, mengambil istifadah, faedah dari buku-buku para ulama. Tidak meninggalkannya mahjur, tertinggal, diboikot dan sebagainya. Tetapi dia dibaca, dikaji, diolah, didulang faedahnya. Tentunya dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya? Maka ikhwani fiddin, ini menjadi pembahasan kita. Dan apa yang kita sebutkan dari tiga perkara ini, mudah-mudahan memberikan pada kita dasar untuk memahami empat perkara yang lainnya. Empat perkara yang lainnya dalam perkara-perkara persimpangan yang terjadi dalam umat Islam. Dan bahwa tidak jalan keluar kecuali kembali kepada syariat dan memulangkan perkaranya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya demikian, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang salah dari syaitan, Allah dan Rasulnya sendiri. Kita tutup dengan akhir majlis. Subhanallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم